Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwatu iman sekalian, dalam kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan tentang materi teori kunci ya di dalam memahami ya, membaca Arab Gundul. Di sesi yang ke-9 ini kita akan membahas tentang isim mu'rab dan isim mabni. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana praktek ya menentukan bentuk satuan kata ya, karena itu merupakan langkah yang pertama yang bisa kita lakukan dengan menerapkan ilmu mufradat ya, kosakata yang kita ketahui atau kita cari di kamus yang kemudian juga dilengkapi dengan ilmu tasrifnya. Nah, maka saat ini kita akan melangkah ke langkah kedua, yaitu menentukan kedudukan ya atau mauki kata ya di dalam susunan kalimat ya, yang ini mempengaruhi akhiran kata. Nah, sebelum kita mengetahui kedudukan-kedudukan setiap kata dalam struktur kalimat, kita harus mengetahui dulu keadaan-keadaan isim ya, dilihat dari segi perubahannya. Ya, dilihat dari segi perubahan akhiran katanya. Jadi, pembahasan i'rab dan mabni ini adalah ya, atau mu'rab dan mabni ini adalah satu pendahuluan ya sebelum masuk kepada penentuan kedudukan kata ataupun dalam ilmu nahu ya. Ya, mari kita pahami ya, yang pertama adalah mu'rab ya. Mu'rab itu adalah yang berubah akhiran katanya ya disebabkan pengaruh kata yang lain ya, ataupun amil disebutnya. Ya, jadi misalnya kata muslimun, musliman, muslimin itu kan akhiran huruf katanya itu huruf mim yang harokatnya itu berubah-ubah, bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh. Muslimun, musliman, muslimin. Nah, ini disebutnya mu'rab. Ya. Tanda asli i'rab ya. Ya, jadi i'rab ataupun perubahan ini itu berubah-ubah ke berbagai bentuk. Nah, nanti ada disebutnya perubahan-perubahan itu kepada apa saja. Ya. Nah, perubahan i'rab itu kepada 4. Ya, kepada 4 hal yang diistilahkan. Yang pertama marfu. Ya, disebutnya perubahannya itu kepada marfu, yang kedua mansub, majrur dan majzum. Ya. Nah, di sini ada tanda aslinya ya. Tanda asli marfu itu dhamma. Ya, misalnya muslimun. Tanda asli mansub itu fathah ya, musliman. Tanda asli majrur itu kasroh, muslimin. Sedangkan tanda asli majzum itu sukun. Nah, ini hanya ada pada fi'il ya. Nanti sehingga kita bisa bagi lagi ya, dari 4 ini dibagi kepada isim dan fi'il dan masing-masing mendapat 3. Ya, untuk isim marfu, mansub, majrur ya, tidak ada majzum di dalam isim. Dan untuk fi'il marfu, mansub, majzum ya, tidak ada majrur di dalam fi'il. Ya, jadi kalau yang majzum yang tanda aslinya sukun misalnya yansur ya, lam yansur, yansur itu berharokat sukun di akhirnya. Nah, itu disebutnya majzum. Nah, sedangkan mabni adalah yang tetap akhiran katanya dalam satu keadaan ya, tidak berubah. Ya, mau dalam posisi bagaimanapun tetap kondisinya tidak berubah ya, misalnya hadza. Dimanapun dia berada tetap hadza, nahnu ya, tidak kemudian berubah jadi nahna, nahni, tapi nahnu tetap dimanapun kondisinya bagaimanapun ya. Nah, sedangkan yang i'rab atau yang mu'rab itu berubah-berubah ya sesuai dengan dia berada di posisi mana. Nah, itu sangat menentukan nanti. Ya, oleh karena itu nanti yang mesti kita pelajari adalah mengenal posisi-posisi itu yang mempengaruhi kedudukan dia, ya, sehingga ketika kita sudah mengetahui posisi-posisinya dalam struktur kalimat, nah, kita akan bisa membacanya, akhiran kata itu. Nah, kemudian kita di sini adalah macam-macam, ya, isim murob dan isim mabni yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya, nama-namanya ini. Yang pertama adalah mufrad, ya, maknanya adalah yang menunjukkan bilangan satu, ya. Nah, di sini contoh dan tanda irobnya, misalnya muslim marfunya muslimun, ya, tanda marfunya itu doma. Jadi muslimun itu artinya adalah seorang muslim yang menunjukkan kepada satu, baik itu orang ataupun misalnya benda, kitabun, ya, satu buku. Ya, nah, mansubnya musliman. Ya, tanda mansubnya fathah. Ya, majrurnya muslimin, tanda majrurnya kasroh. Ya, contoh lain misalnya kitabun, kitaban, kitabin. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua musanna, yaitu maknanya yang menunjukkan bilangan dua. Ya, nah, ini caranya adalah dengan menambahkan alif nun atau ya nun, ya, ke dalam mufradnya. Ya, jadi contohnya marfu'nya muslimani. Asalnya kan muslimun, tinggal ditambah alif dan nun menjadi muslimani. Nah, tetapi tanda marfu'nya menjadi diganti. Nah, ini disebutnya tanda pengganti, bukan tanda asli. Ya, tanda marfu'nya untuk musanna ini alif. Itu muslimani, ada alif di situ. Nah, tanda mansubnya nanti berubah menjadi ya muslimaini. Dan tanda majrurnya juga sama dengan mansub muslimaini, ya. Cara membedakannya tadi kita harus mengetahui posisinya, apakah menjadi mansub, apakah menjadi majrur. Kemudian yang ketiga jam'ul mudzakkar salimu, ya. Jam'ul mudzakkar salim, ya, maknanya adalah yang menunjukkan bilangan banyak, ya. Jama itu menunjukkan bilangan banyak, tiga ke atas, ya. Mudzakkar artinya untuk laki-laki, ya, salim yang selamat, ya, maksudnya dari adanya huruf ilat. Nah, contohnya muslimuna. Nah, cara membuatnya adalah tinggal menambahkan wawu nun atau ya nun, ya, ke dalam mufradnya. Ya, misalnya mufradnya muslimun, tinggal ditambah wawu dan nun menjadi muslimuna. Ya, marfu'nya muslimuna. Nah, tanda marfu'nya itu wawu yang ada di muslimuna itu. Kemudian tanda mansubnya muslimina, tanda mansubnya ya. Majrurnya muslimina, tanda majrurnya ya. Ya, kemudian yang keempat jam'ul mu'annats salim. Ya, maknanya adalah yang menunjukkan bilangan banyak, tiga ke atas, tapi untuk perempuan, ya, mu'annats. Ya. Cara membuatnya adalah tinggal menambahkan alif ta saja. Ini kan mufradnya asalnya muslimatun, ya, ta marbutahnya dihilangkan, ditambah alif ta. Ya, kalau muslimatun berarti seorang perempuan muslimah. Ya, nah, kalau muslimatun, ya, artinya perempuan-perempuan muslimah yang banyak, tiga, jumlahnya tiga atau ke atas, ya. Kalau tadi muslimuna orang-orang muslim laki-laki yang banyak, kalau muslimani dua orang. Kemudian mansubnya muslimati. Nah, tadi tanda marfunya doma, ya, kemudian tanda mansubnya kasroh. Nah, ini tidak menerima fathah untuk jamak muannats salim. Mansubnya itu kasroh dan majrurnya juga sama kasroh. Kemudian jamak taksir, ya, jamak taksir itu yang menunjukkan bilangan banyak, tiga ke atas, berubah dari bentuk mufradnya. Di sini tidak ada pola yang khusus, ya. Tapi berbeda-beda polanya. Ini hanya diketahui dengan seringnya kita membaca, ya, menemukan, dan juga seringnya kita membuka kamus, ya, karena setiap mufrad itu yang punya jamak taksirnya itu punya bentuknya masing-masing, ya, tidak bisa disamakan dengan yang lain, walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kata yang sama, ya, dari segi bentuknya. Contohnya aklamun, ini kan dari kata kolamun, jadi mufradnya kolamun, satu pulpen. Kalau dibuat jamaknya menjadi jamak taksir, aklamun, artinya pulpen-pulpen. Nah, tanda irobnya itu sama dengan Mufrad ya, mu'aklamun tanda marfunya doma, aklaman tanda mansumnya fathah, yang majrurnya aklamin ya, tanda majrurnya kasroh. Kemudian yang keenam adalah as'al asma'ul homsah ya, isim yang lima. Ya, isim yang lima atau ada juga yang menyebut isim yang enam ya. Jadi di sini saya hanya ingin menampilkan supaya kita mengingat tanda-tanda irobnya, kondisi-kondisi irobnya. Adapun nanti perincian isim yang lima itu apa saja, ya, atau nanti misalnya ismul ladzi layan sorib nanti akan banyak macam-macamnya, itu silakan nanti dilihat di buku nahunya langsung ya. Saya ingin menjelaskan kunci ya di dalam mengetahui ya, mengingat tanda-tanda irob, karena nanti penting ketika kita praktek ini tanda-tanda marfunya apa ya, nanti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis isim murob ini. Nah, asmaul hamzah yang lima itu kan ya abu, ya aku, hamu, fu dan zu. Ya. Atau kalau ditambah 6 dengan hanu ya. Tapi ini lebih populernya dengan asmaul hamzah karena yang keenam itu sebenarnya lebih baik tidak menggunakan waw jadi hanu. Jadi tidak termasuk hukumnya kepada asmaul hamzah ya, lebih baiknya itu sehingga sering disebut asmaul hamzah bukan asmaul sita. Ya, kenapa dibedakan isim ini daripada yang lain? Karena dia punya tanda irob yang khusus yang berbeda dari yang lain. Nah, ini tujuannya. Ya. Nah, itu marfunya itu abuka. Contohnya, tanda marfunya itu wau. Ya, sama dengan ahuka. Kalau abu berarti bapak, abuka bapamu, ahuka saudara laki-lakimu, ya. Hamuka ya. Bapak mertuamu ya. Kalau fuka ya mulut, fu itu asalnya pam jadi fuka mulutmu. Ya zumalin misalnya yang memiliki harta. Nah, isim kelima itu ya abuka, ini tanda marfunya wau, kemudian mansubnya abaka, tanda mansubnya alif, dan abika tanda majrur, tanda majrurnya ya. Ya, nanti yang lainnya juga sama ya. Ahuka, ahoka, ahika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, ya zumalin, zamalin, zimalin. Ya, atau ditambah yang keenamnya adalah hanu ya, hanuka, hanaka, hanika. Hanu itu adalah sesuatu yang tabu untuk disebutkan, itu satu ungkapan dari aurat ya. Kemudian yang ketujuh adalah maksur. Maksur itu adalah isim yang berakhiran alif lazimah. Isim murob yang berakhiran alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang mesti ya, yang melekat, tidak bisa berpisah. Nah, ini dibedakan karena memiliki tanda irob yang khusus, yaitu al-fatah. Nah, di sini tanda marfunya al-fatah, tanda marfu itu doma mukodaro. Mukodaro itu artinya yang diperkirakan, ya, yang tidak nampak. Kalau yang sebaliknya itu nampak. Kayak muslimun, musliman itu kan semuanya nampak. Kalau ini enggak al-fatah. Ya, yaitu domah. Nah, domah yang tidak ditampakkan. Ya, asalnya al-fatah u. Nah, cuman ini tidak menampak karena berhalangan. Ya, orang Arab menyebutkannya itu ya. Tidak bisa ditampakkan. Ya, sehingga disebutnya mukodaro ya al-fatah. Mansubnya juga al-fatah, tapi tandanya fathah mukodaro. Asalnya ada fathah di situ, al-fatah a gitu ya asalnya. Kemudian juga majrurnya asalnya al-fatai, tapi dihilangkan menjadi al-fatah kasro mukodaro. Kemudian mankus, yaitu yang simurob yang berakhiran ya lazimah. Nah, kalau maksud itu alif lazimah, kalau mankus adalah ya lazimah. Contohnya al-qadi ya, tanda marfunya doma mukodaro. Mansubnya al-qadiyah. Nah, cuman bedanya dengan maksur ya, di mankus ini yang mansubnya nampak fathahnya sehingga tidak disebut mukadaro ya, tapi fathah atau fathah zahiro, fathah yang nampak al-qadiyah. Dan majrurnya al-qadi juga kasroh mukadaro ya, mukadaro tidak nampak. Nah, kemudian yang kesembilan ismul ladzi la yansharib ya, isim yang tidak dibaca tanwin ya, tidak juga dia dimasuki alif lam ya, dan tidak menerima kasroh. Ini punya hukum yang khusus ya, sehingga marfunya itu aisyatu ya, tanda marfunya doma. Mansubnya aisyata, tanda mansubnya fathah, dan majrurnya juga aisyata, tanda mansubnya fathah ya, tidak menerima kasroh. Nah, ini rinciannya sangat banyak ya, nanti bisa dilihat di dalam buku ilmu nahwu ya, pembagian dari ismul adil yang syarif itu ya, ada sigot mutahajjumu yang misalnya masajidu ya, dan naniru ya, dan seterusnya, ada nama juga umaru, nama dan seterusnya. Nah, kemudian isim mabni. Isim mabni ini ada 6, yang pertama domir ya, domir itu kata ganti. Nah, itu juga harus kita hafalkan ya, domir itu yang ada 14 ya, huwa humahum ya, humahuna. Ada juga yang apa mutasilnya yang bersambung ya. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, dan seterusnya. Nah, ini semuanya mabni, artinya tidak berubah akhiran katanya. Nah, kalau mabni berarti dia tetap dalam satu keadaan. Maka misalnya domir ya, kata ganti, contohnya nahnu, keadaan mabninya adalah domah, dia tetap dalam keadaan domah nahnu. Kemudian ismul isyarah, kata tunjuk ya, hadza, ada hadzihi, ada haulai ya, ada hadzani, dan seterusnya, yaitu contohnya haulai misalnya ya, tanda keadaan mabninya itu kasroh ya. Jadi kalau diirobkan itu disebutnya mabniun ala ya, mabniun ala kasri. Ismul mausul ya, kata penyambung yang berarti yang, alladzi ya, keadaan mabninya sukun. Kemudian ismul istifham, kata tanya, contohnya kaifa ya, keadaan mabninya fathah. Ismul syarti ya, kata syarat ya, contohnya mahma ya, walau bagaimanapun gitu ya. Nanti syarat sih ada jawabnya. Misalnya man ijtahada ya, najaha ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Ya, jadi ini yang disebut dengan kata syarat. Ya, mahma misalnya keadaan mabninya itu sukun. Itu karena ada alif, karena alif itu menunjukkan ada sukun di sana. Kemudian ismul fi'li, ismul fi'li itu bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Contohnya hati, dia tidak berubah-ubah dalam kondisi hati tapi maknanya fi'il, yaitu berikanlah. Itu kan kata kerja, fi'il amr ya, yang menunjukkan perintah, berikanlah. Atau soh misalnya, artinya uskut, diamlah. Ya hayhata, ya menjauh. Nah, ini misalnya hati ya, keadaan mabninya itu kasroh ya. Nah, ini dengan mengetahui isim murob dan mabni ini ya, nanti ketika kita menentukan kedudukan kata itu ya, akan sangat terpengaruh ya, ketika kita mengetahui kedudukannya, lalu tanda-tandanya apa ya, apakah harokat ya, ataukah huruf ya, tanda asli, tanda pengganti, yang ini yang harus kita kuasai ya, sebelum nanti kita menentukan ya kedudukan kata ya, posisi-posisinya dalam struktur kata yang nantinya itu akan dibagi ya. Isim-isim itu ada yang termasuk marfu, itu yang harus marfu apa saja, nanti ada sekitar 7 ya pembagiannya. Ada yang mansub sekitar 14, ada majrur yang ada 3 ya. Itu semua ada rincian-rinciannya. Ya, sehingga dengan mengetahui tanda ini sebagai pembuka supaya nanti memudahkan kepada langkah berikutnya. Demikian untuk saat ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.